semakin berubah. Dari pandangan diriku saat ku jumpa denganmu, hampa terasa diriku. Waktu yang bicara, buktikan semua cerita. Indahnya dunia.